Iya pak. Ikut dulu ke kantor polisi ya. Saya salah apa pak? Pokoknya ikut dulu, persoalannya nanti jelas. Sumpah mati pak polisi, saya orang baik-baik. Janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah. Sumpah mati pak polisi, saya orang baik-baik. Jelas ini salah tangkap, teliti dulu orangnya. Saya orang baik-baik. Pak, nama Aslin di kampung ini ada dua pak. Kalau saya, Aslin tukang orkes. Cari orang yang korupsi, kenapa aku yang dicurigai? Orang yang ngejamret, kenapa aku yang diembet? Orang yang memperkosa, kenapa aku yang disangka? Nasib ya nasib, kenapa jadi begini? Orang makan nangkanya, tapi aku kena getahnya. Sumpah mati pak polisi, saya orang baik-baik. Janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah. Saya orang baik-baik. Kenapa aku yang dicurigai? Orang yang ngejamret, kenapa aku yang diembet? Orang yang memperkosa, kenapa aku yang disangka? Nasib ya nasib, kenapa jadi begini? Orang makan nangkanya, tapi aku kena getahnya. Sumpah mati pak polisi, saya orang baik-baik. Janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah. Saya orang baik-baik.